Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syedaralun, Berita Sore edisi hari ini Rabu 1 Juni 2016 dibacakan Kamal dan Ahyar. Polisi tangkap pembunuhan IRT Aceh Timur di Medan. Napi narkoba kabur dari Lapas Lusmawe usai ditemui pacar. Bendera bintang bulan berkibar di tiang bendera Dinkes Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polres Aceh Timur berhasil menangkap pelaku pembunuh Fatimah binti Rubi, 37 tahun, ibu rumah tangga yang tewas ditemukan bersimbah darah di rumahnya di Dusun Caluk Gelima, Gampung Jawa, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, Senin lalu. Pelaku bernama Hendra Gunawan, 35 tahun, yang juga warga Gampung Jawa, ditangkap di tempat persembunyiannya di Kompleks Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Medan, Selasa dini hari. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Budi Nasuha Waruwu SH menyebutkan, motif Hendra Gunawan melakukan pembunuhan terhadap Fatimah karena ingin mencuri perhiasan korban. Saat ini korban ditahan di Mapolres Aceh Timur untuk menjalani proses hukum. AKP Budi menjelaskan kejadian berawal ketika pelaku berusaha masuk ke rumah korban melalui jendela. Tapi aksi pelaku kepergok korban. Takut aksinya diketahui warga, pelaku langsung menikam korban dengan pisau. Korban tewas dengan luka tusukan pada lengan, bahu, punggung, dan wajah. Namun perhiasan korban tidak sempat diambil oleh pelaku. Usai pembunuhan korban, pelaku langsung melarikan diri ke tempat kakaknya di Pangkalan Brandan, kemudian bersembunyi di tempat temannya di Kompleks Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Namun pelarian pelaku tidak berlangsung lama, pelaku berhasil ditangkap polisi setelah beberapa jam dilakukan pengejaran. Sudarlun, Edi Saputra, 30 tahun, narapidana kasus sabu-sabu asal Desa Nibung, Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara, Selasa malam berhasil kabur dari lembaga permasyarakatan kelas 2 Lusmawe setelah ditemui pacarnya. Hingga saat ini, napi itu belum berhasil ditemukan petugas. Dari Lusmawe, Jafarudin melaporkan. Kepala LP Lusmawe, Eli Yuzar, mengatakan sebelum kabur ada seorang perempuan yang menemui Edi Saputra di LP. Perempuan itu mengaku pacar Edi. Ketika itu, petugas LP hanya mengizinkan Edi untuk ditemui di depan pintu utama. Namun, napi itu malah meminta izin ke petugas untuk mengambil kain di sepeda motor sang pacar. Menurut Eli, karena petugas yakin napi itu tidak akan melarikan diri dan selama ini sudah berkelakuan baik dengan petugas, sehingga diberikan izin. Ternyata, kesempatan itu dimanfaatkan Edi untuk kabur bersama wanita yang ditemuinya itu. Petugas yang melakukan pengejaran tidak berhasil menangkap pelaku. Menurut Kepala LP Lusmawe, petugas sudah berusaha mencari keberadaan Edi Saputra, namun belum ditemukan. Ia meminta napi kasus narkoba itu segera menyerahkan diri kembali ke LP untuk menjalani sisa hukumannya. Jika tidak, petugas bersama polisi akan mengambil tindakan tegas. Sudarlun, orang tak dikenal telah mengibarkan bendera bintang bulan dengan ukuran panjang 1 meter dan lebar 1,2 meter di tiang bendera Dinas Kesehatan Aceh Timur di tepi jalan Medan Banda Aceh, Gampung Tano Anu, Kecamatan Idiraya, Rabu pagi. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Informasi yang berhasil dihimpun berkibarnya bendera bintang bulan itu pertama kali diketahui oleh warga bernama Yusrizal saat melintas di depan kantor Dinkes Aceh Timur sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Melihat bendera bintang bulan telah berkibar, kemudian Yusrizal melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pemuda Gampung Tano Anu, Yahya. Selanjutnya, Yahya melaporkan kepada personil Intelkam Polres Aceh Timur. Tidak lama kemudian, anggota Satuan Intelkam Polres Aceh Timur yang dipimpin Aibda Athaila langsung bergerak ke lokasi dan menurunkan bendera bintang bulan tersebut. Saat ini, bendera bintang bulan itu telah diamankan di Mapolres Aceh Timur. Polisi masih menyelidiki siapa yang mengibarkan bendera itu di Dinas Kesehatan Aceh Timur. Sudarlun kapal motor penyeberangan Teluk Sinabang mulai Rabu sore beroperasi membantu melayani pelayaran Sabang Ulele Banda Aceh dan sebaliknya. Kapal lambat dengan kapasitas 208 penumpang itu diperbantukan untuk menggantikan KMP BRR yang mulai docking tahunan sejak 19 Mei hingga 8 Juni 2016 mendatang. Dari Sabang, Ashari melaporkan. Supervisi Lintas PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Perwakilan Sabang Husaini, KMP Teluk Sinabang yang sudah selesai docking tahunan sudah bertolak dari dermaga CT1 WPKS menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan untuk selanjutnya berangkat melayani pelayaran mengangkut penumpang dan kendaraan dari Balohan menuju Ulele, Banda Aceh. Menurutnya, beroperasinya KMP Teluk Sinabang melayani pelayaran Balohan Ulele itu setelah sertifikat hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Syah Bandar diterima. KMP Teluk Sinabang itu disiapkan untuk melayani pelayaran Sabang Ulele menggantikan KMP BRR yang naik docking sejak 19 Mei hingga 8 Juni 2016 mendatang. Sementara Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurrani menambahkan dengan hadirnya kapal lambat berkapasitas 208 penumpang tersebut untuk membantu KMP Tanjung Burang melayani pelayaran Sabang Ulele, maka puluhan mobil berbagai jenis yang tertahan di pelabuhan akan habis terangkut dalam 2 hari ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun penyidik tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Lhokseumawe Sumawe menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan salah transfusi darah di Rumah Sakit Arun pada pasien Badriah asal Gelumpang Sulu, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Dari Lhokseumawe Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Tersangka baru berinisial RA merupakan staf unit transfusi darah UTD Palang Merah Indonesia PMI Aceh Utara. Berarti dengan bertambahnya tersangka dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yakni MU perawat di Rumah Sakit Arun dan LU staf UTD PMI Aceh Utara. Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Yasir mengatakan untuk perkara ini akan ada 2 berkas perkara, satu untuk tersangka MU dan satu berkas lagi untuk tersangka LA dan RA. Untuk pemeriksaan ketiga tersangka sudah selesai dilakukan. Dengan selesai pemeriksaan tersangka, maka pihaknya kini tinggal merampungkan berkas. Ditargetkan pekan depan, pelimpahan tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sudah selesai. Seperti diberitakan, Rumah Sakit Arun dan UTD PMI dilaporkan ke Polres Lhokseumawe atas dugaan kesalahan transfusi golongan darah pada pasien bernama Badriah dari yang seharusnya golongan darah O, tapi ditransfusi golongan darah B. Akibatnya pasien mengalami kejang-kejang, koma, bahkan harus menjalani cuci darah. Sudarlun, para petani di Subul Salam masih diresahkan dengan gangguan gajah liar yang selalu masuk ke areal perkebunan dan merusak tanaman di daerah itu. Dari Subul Salam, Khalidin melaporkan. Salah seorang warga Subul Salam, Anwar Manik, mengatakan saban hari hewan berbelalai panjang itu masuk ke areal perkebunan masyarakat dengan waktu yang tidak dapat ditebak. Akibat amukan gajah liar ini, sudah puluhan hektar kebun masyarakat rusak. Tanaman yang menjadi sasaran hewan berbadan besar tersebut mulai dari palawija seperti padi, jagung, pepaya, pisang, serta komoditas lainnya. Gajah juga sudah kerap memporak-porandakan tanaman kelapa sawit, jengkol, kakao, bahkan pondok kebun. Amukan gajah liar itu membuat petani merugi karena hasil perkebunannya tidak bisa dipanen. Warga pun mendesak BKSDA segera bertindak menangkap gajah liar. Sebab jika ini dibiarkan, maka kemungkinan dapat memicu konflik antara manusia yang berakibat fatal. Sudarlun, skuad timnas Inggris di Piala Eropa 2016 merupakan perpaduan antara pemain senior dan junior. Tak segan memanggil pemain-pemain muda minim pengalaman di level internasional untuk menyokong personil senior semacam Wayne Rooney. Tribunnews.com melansir. Beberapa pemain muda yang ikut disertakan Hudson ialah Dele Alli, Harry Kane, dan Marcus Rashford. Menarik menunggu duet antara Alli dan Kane di ajang Piala Eropa yang diselenggarakan di Prancis tersebut. Sepanjang musim 2015-2016, kedua pemain itu membuat kombinasi luar biasa bareng Tottenham Hotspur. Kerjasama kedua pemain itu membuat The Lily White, julukan Tottenham, berhasil finish di posisi ketiga klasemen akhir Premier League. The Three Lions, julukan timnas Inggris, tergabung di grup B bersama Rusia, Slovakia, dan Wales di Piala Eropa 2016. Pada gelaran kali ini, Rusia tidak dapat diperkuat pemain andalannya, yakni Alan Zagov, karena cedera. Sementara itu, Wales mengandalkan Gareth Bale untuk mengoyak jala gawang lawan. Sedangkan kolektivitas Slovakia bakal dipimpin sang kapten yang juga bintang Napoli, yakni Marek Hamšík. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 1 Juni 2016. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami di @serambifm. Shadaralun, wassalam.